ada yang bertanya apakah orang yang stres sama dengan orang gila. Stres itu bagaimana stres itu? Sepertinya stres itu juga bertingkat-tingkat ya. Nah, ada yang stres ringan, ada stres berat. Nah, kadang ada orang duduk-duduk, tiba-tiba pukul kepala ya, stres itu. Nah, tapi masih sadar. Nah, ya kalau stresnya sampai pada tingkatan stres berat dan kehilangan kesadarannya, sama dengan orang gila. Kalau saat datang stresnya dia kehilangan kesadaran seperti orang gila, berarti seperti orang gila. Saat dia sadar, dia sadar. Bukannya mukallaf. Nah, paham ya? Kalau kehilangan kesadaran seperti orang gila, saat dia kehilangan kesadaran seperti orang gila, berarti disamakan hukumnya. Nah, stres itu karena tekanan jiwa, tidak dapat solusinya. Nah, kalau orang bertakwa, insya Allah tidak stres. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri dia solusi. Orang stres itu biasanya punya problem berat, ya, tidak dapat solusi. Nah, akhirnya konflik di sini. Stres. Nah, orang bertakwa, Allah beri solusi biiznillah ta'ala. Karena keikhlasannya. Karena na'am ketakwaannya. Nah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Secara solusi. Nah, inna ba'da usri yusra. Setelah kesulitan mesti ada kemudahan. Nah, itu orang yang beriman karena keikhlasannya, kesabarannya. Baik. Jadi kalau sampai stres itu berarti lemah. Keimanannya lemah, ketakwaannya lemah, kesabarannya kurang. Naam, ada kasus ketika masih awam dia minum khamr dan belum mengqadha salat karena apa ini? Apa ini salatnya, maka ketika ketika dia, masyaallah, ketika dia masuk salah, oh, ketika dia jadi salafi, nah, dan sudah tahu hukumnya, apakah wajib qadha? Jadi ketika itu dia jahil. Hukum orang yang jahil meninggalkan kewajiban dalam keadaan jahil dan sudah lewat waktunya, maka dimaafkan. Dimaafkan. Ya, istighfar, bertobat. Seperti dalilnya adalah ada satu pria dari kalangan sahabat di masa Nabi SAW. Ketika Nabi di Masjid Nabawi, duduk di masjid. Ada orang masuk sholat, itu yang dikenal dengan al-musi'u sholatahu, sholatnya tidak benar. Jadi sekian lamanya orang ini sholat, tahunya sholatnya begitu. Nah, ketika itu dia masuk masjid, pas ada Nabi di masjid, dia pun sholat. Sholat sebagaimana biasanya dia sholat. Setelah itu datang mendekat ke posisi Nabi, assalamualaikum. Dijawab salamnya oleh Nabi. Kata Nabi, irji sholli fa innaka lam tusholli. Kembali ke tempatmu, sholat. Kamu belum sholat. Artinya sholatmu tadi tidak sah. Balik lagi dia. Sholat lagi. Tahunya ya begitu sholatnya. Setelah itu datang lagi mendekat ke Nabi, salam lagi. Disuruh lagi sholat sampai 3 kali. Hanya dia menyerah. Lam uhsin ghairu hadza. Saya tidak tahu selain ini. Setelah itu diajari oleh Nabi. Ya, tata cara sholat. Orang kalau mau sholat, bersuci, ya, menghadap ke kiblat, na'am, takbiratul ihram, dan seterusnya. Disebutkan tata cara sholat yang di situ ada syarat, ada rukun sholat yang menentukan sahnya sholat. Nabi tidak mengatakan kepada dia, semua sholatmu yang dulu itu, berapa umurnya dihitung? Kodok semua. Wah, enggak. Karena semua itu terlewati dalam keadaan jahil. Tidak tahu hukum. Dimaafkan. Nah. Begitu. Apalagi ini yang ditanyakan di sini. Sepertinya wallahu a'lam tadi. Artinya kalau dia tidak mabuk, apakah dia sholat? Nah, boleh jadi juga memang sering tidak sholat. Hah? Biasanya kan begitu orang awam yang masih betul-betul jahil, ya. Ya, ini sebenarnya fasik sudah. Tepatnya fasik. Sebelum khamar fasik. Nah. Baik. Sering tidak sholat, sengaja meninggalkan sholat, ya. Orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktu, ketika sadar pun tidak disuruh mengkodok. Nah, ketika taubat cuma disuruh bertobat, bertobat dan memperbaiki apa yang telah lalu. Naam, dan jangan khawatir. Nah, jangan khawatir. Taubat menggugurkan seluruh dosa yang telah lalu. Taubat menggugurkan seluruh dosa yang telah lalu. Orang yang bertaubat dari dosa apapun besarnya, hatta kufur, syirik. Tadinya kafir, musyrik, kemudian masuk Islam. Tadinya dia melakukan kefasikan, minum khamar, berzina, membunuh, dan seterusnya. Nah, jika taubatnya taubat nasuh, taubat yang benar, terpenuhi syarat-syaratnya, diterima oleh Allah, bersih kembali, hilang dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah SWT. Antum tahu ceritanya pendekar itu? Pendekar Bani Israil, berapa yang dibunuh? Berapa? Hah? 199. Awalnya 99. Kemudian cari fatwa. Pertama yang didatangi, ya, rohib, ya, ahli ibadah, dia bilang, wah, tidak ada kesempatan bertobat. Bagaimana caranya 99 nyawa melayang baru bertobat? Ya sudah, kalau begitu genapkan aja 100. Rohibnya dibunuh juga. Nah, ya, tapi karena memang dasarnya ingin baik, ingin tobat, nggak putus asa, nyari lagi orang yang berilmu di masanya, ketemu, ya. Ahli ilmunya Bani Israil. Nanti kita. Nah, dia jawab, siapa yang bisa menghalangi antara kamu dengan Allah SWT jika kamu bertobat? Tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, bisa bertobat. Kemudian dia dibimbing, mana? Tinggalkan negerimu, tempatmu, wilayahmu, kampungmu yang di situ memang kampung orang-orang fasik, bergabung ke kampung sana di mana orang-orang baik, mendukung kamu untuk jadi baik. Nah, itu salah satu cara untuk bertobat. Jangan tinggal di lingkungan yang jelek. Tinggalkan lingkungan yang jelek, pindah hijrah ke lingkungan yang baik untuk mendukung jadi baik. Terangkat ya. Mati di perjalanan kan ya. Belum sempat melakukan amanah. Mati di perjalanan. Sampai diturbutkan oleh malaikat yang membawanya ke surga, membawanya ke neraka. Akhirnya ada malaikat yang diutus menengahi. Disuruh ukur kan. Nah, ternyata jaraknya lebih dekat ke kampung yang baik yang dituju itu. Akhirnya apa? Masuk surga. Nah, jadi begitu. Ya. Jadi jangan putus asa. La ta'asu min rahillah. Tidak boleh putus asa rahmat Allah. Dosa apapun yang dilakukan, taubat. Intinya taubat. Nah, taubat, perbaiki kembali apa yang telah rusak sebelumnya. Na'an. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah.